Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. InsyaAllah kita akan menyampaikan tentang peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW. Para ulama menyebutkan banyak hikmah di antara mukjizat ini. Di antara mukjizat pembelahan dada atau jantung Nabi SAW, yaitu Nabi SAW sejak kecil sudah maksum. Sejak kecil sudah maksum. Oleh karenanya, beliau tumbuh tatkala kecil tidak sebagaimana anak-anak yang lain. Kemudian tatkala beliau mencapai masa dewasa, belasan tahun, mungkin 20 tahun, beliau pun tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan atau kelalaian-kelalaian, hura-hura yang dilakukan oleh para pemuda di kota Mekah. Kenapa? Karena hati beliau sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian yang mungkin diganggu oleh syaitan sudah diambil oleh malaikat, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, "Saya tidak pernah terbetik dalam hati saya untuk mengikuti acara-acara orang-orang Mekah kecuali dua kali." Dan hadis tersebut dengan sanad yang hasan. Suatu hari kata Nabi SAW, saya lagi mengembalakan kambing, lalu saya bilang kepada teman saya, tolong jaga kambing saya mau pergi. Ada acara pernikahan. Biasa ada hura-hura, ada musik-musikan, ada macam-macamnya. Maka Nabi SAW kemudian pergi turun ke kota, ingin menghadiri acara walimahan, tentunya ada maksiat di situ. Tatkala dia mulai mendengar ada suara-suara, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala membuat Nabi pingsan, tidak sadar, tiba-tiba telinga beliau tertutup dan beliau tidak sadar kecuali sudah siang. Matahari sudah terbit baru beliau sadar. Malam-malam enggak sempat begadang ikut acara para pemuda. Akhirnya beliau pulang ketemu dengan temannya, temannya tanya, gimana? Sudah ikut acara, kata Nabi, saya tidak lakukan apa-apa. Kesana tinggal pingsan, enggak sempat ikut acara. Kedua kali juga demikian, Rasulullah SAW terbetik lagi dalam hatinya, ingin tahu dia anak muda. Maka dia pun jalan, ternyata terjadi apa yang terjadi, sama seperti kejadian awal. Beliau pun dibuat pingsan tidak sadar oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sempat mengikuti acara-acara demikian. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sebelum menjadi seorang nabi dikenal oleh orang-orang Quraisy dengan Al-Amin. Orang yang terpercaya. Kenapa? Akhlaknya mulia. Bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya mulia sementara hatinya, jantungnya telah dibersihkan oleh malaikat. Di sana ada orang-orang Nasara yang berusaha mengingkari kejadian pembelahan dada Nabi SAW. Mereka mengatakan dua hujah mereka. Kata mereka yang pertama, ini tidak sesuai dengan tabiat manusia. Yang kedua kata mereka, tidak masuk akal, di luar daripada sunnatullah. Sunnatullah yang tidak seperti jantung dikeluarin, ya mati, dibelah, ya mati. Kenapa Muhammad tidak mati tatkala dibelah jantungnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita bantah. Dan mereka mengatakan, tidak masuk akal, masa jantung dikeluarkan, dibelah, kemudian dicabut, dijahit, dimasukin lagi. Ini tidak masuk akal. Ini sejak dahulu syubhat ini dilontarkan oleh orang-orang Nasara. Namun kita bantah, kita katakan justru inilah mukjizat. Kalau biasa-biasa saja bukanlah mukjizat. Tatkala kita mengatakan ini mukjizat, maka memang dia luar biasa. Mukjizat itu artinya apa? Khariqul adah, keluar daripada kebiasaan, itu namanya mukjizat. Keluar daripada sunnatullah, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur sunnatullah, Allah yang bisa merubah sunnah tersebut. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, api sunnatullahnya membakar. Tetapi karena Allah yang menjadikan api yang membakar, Allah yang memerintahkan api untuk dingin. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Merubah sunnatullah. Kenapa? Ini bukti bahwasanya Nabi ini utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tersebut bisa merubah aturan kauniyah, aturan sunnatullah. Taib, kita katakan kepada orang-orang Nasara, Nabi Isa alaihi salam waktu masih kecil bisa ngomong, itu keluar dari sunnatullah atau tidak? Itu aneh atau tidak? Wajar atau tidak? Nabi Isa AS bisa menghidupkan yang mati. Nabi Isa AS bisa menyembuhkan orang buta. Ini di luar dari kewajaran. Kalau kau tidak percaya kepada pembelahan jantung, jangan percaya juga kalau Nabi Isa bisa ngomong waktu kecil. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta atau terkena penyakit baros. Orang yang buta bisa disembuhkan, orang yang meninggal dihidupkan lagi. Jangan percaya kalau begitu tentang Nabi Isa. Jangan percaya juga laut kemudian terbelah dua, Nabi Musa AS kemudian laut kok bisa naik ke atas, mengalir ke atas. Ini keluar daripada sunnatullah. Nah, kita katakan inilah mukjizat dan ada asar dari mukjizat tersebut. Kita akan buktikan bagaimana dampak dari pembelahan dada Nabi SAW. Yang kedua kata mereka tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Sekarang zaman modern, jantung bisa dikeluarkan atau tidak? Bisa dibelah, bisa dibuat katupnya, bisa. Saya terdengar hal-hal yang saya tidak masuk akal, namun ternyata bisa dilakukan. Ada anak bayi lahir, jantungnya tidak ada katupnya. Bisa dibuat katupnya. Dibelah, dipasang katupnya. Subhanallah. Ada orang jantungnya rusak, ada orang baru meninggal, jantungnya masih baik, diambil jantungnya, dipasang kepada yang rusak. Subhanallah. Buka tutup. Sekarang bisa. Oleh karenanya, apa yang datang dalam Al-Quran maupun Sunnah, yang terkadang akal kita tidak sampai, kita harus beriman. Belum kalau Allah berbicara tentang yang gaib, tentang malaikat. Kalau kita mau pakai dengan akal kita, enggak masuk akal semuanya. Bicara tentang surga, tentang neraka. Sekarang, pengobatan modern membuktikan bahwasanya jantung bisa dikeluarkan, jantung bisa dibelah, jantung bisa dijahit, semuanya bisa dilakukan. Oleh karenanya, apa yang terjadi pada Nabi SAW, adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, maka Allah hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.